Puji nama Tuhan, shalom semua jemaat yang terkasih di dalam Kristus, gereja First Love Fellowship Church, dan juga siapapun yang mendengar rekaman video firman Tuhan ini. Shalom, kita memasuki Jumat, bulan keempat di bulan Oktober. Gereja kita selama bulan Oktober, November, dan Desember fokus kepada topik sentra Tuhan Yesus Kristus, berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Oktober kita fokus kepada iman, katakan iman di dalam Kristus. Di bulan November nanti iman. Kita akan fokus kepada pengharapan kita di dalam Kristus. Dan Desember nanti, dalam suasana Natal, kita fokus kepada kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ini bejana, iman kita pun bejana. Apa yang kita isi dalam iman kita, itu yang membuat kita nanti fokus perhatian kita ketika ada tantangan. Kalau di dalam bejana kita, kita cuma taruh apa yang kita miliki di dunia, yang jadi sumber iman kita, misalnya kita punya tabungan, kita punya posisi, kita punya rumah, itu itu yang menjadi fokus kita ketika datang masalah. Tapi kalau kita taruh Tuhan Yesus, setiap masalah itu datang, perhatian kita akan datang kepada apa yang kita taruh dalam bejana iman kita. Amin? Amin. Kita belajar topik ini agak to the point nih, langsung ya, title-nya ya. Tuhan berkati, kita dengar baik-baik ya. Waktunya mungkin 25 sampai 30 menit ke depan, perhatikan benar-benar firman Tuhan ini. Pastor percaya ini diaminkan, ini akan sangat membantu dan membangkitkan kehidupan kita dalam Kristus. Judulnya, engkau harus memutuskan antara iman atau takut. Iman atau takut. Iman itu digantikan oleh takut. Iman gak bisa hadir dalam ketakutan. Tapi iman juga bisa dilemahkan oleh yang namanya ragu-ragu. Ya, bahasa Inggrisnya in doubt. Ragu-ragu itu bisa melemahkan iman. Tapi yang bisa menggantikan iman, saudara, adalah ketakutan. Nah, itu yang harus kita lawan. Nah, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, banyak dari kita mengikuti Tuhan Yesus. Kita nggak ada masalah percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita. Nggak ada masalah. Tuhan itu mampu menyembuhkan kita, enggak ada masalah, kita beriman, percaya. Tuhan Yesus sanggup memberikan jalan keluar di tengah masalah, kita percaya dalam iman. Yang jadi masalah, kadangkala, waktunya. Kita pengen waktunya sesuai dengan waktunya kita. Oleh karenanya, Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan benar-benar, ya, banyak sekali, setiap mukjizat besar yang dilakukan Tuhan Yesus, itu pada saat waktu yang pas enggak banget. Pas waktunya enggak cocok banget. Itu mengajarkan kita, kalau iman kita pada saat kita membutuhkan Tuhan Yesus langsung kejawab, kadangkala imannya itu enggak akan sekuat kalau kita melihat, wah ini waktunya ini kurang bagus. Malah kita takut, malah kita lagi cemas. Tahu-tahu Tuhan datangkan di saat-saat kita mengalami hal-hal yang gak enak. Di situ iman kita akan bertumbuh lebih lagi. Kadangkala kita pengen waktunya itu sesuai dengan kehendak kita. Tapi begitu waktunya gak sesuai dengan apa yang kita mau, Tuhan minta kita tunggu lebih lama lagi, disitulah iman kita diuji. Masih bisakah kita beriman kepada Tuhan Yesus? Contohnya, ya, ini kita akan fokus di Matius 14 ayat 22 dan seterusnya sampai 37 nanti. Ketika Tuhan Yesus mengirimkan murid-muridnya ke danau untuk menghadapi badai. Tapi sebelumnya itu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000. Itu yang kita kenal. Tapi kita kenalkah kejadian sebelumnya? Kejadian sebelumnya tuh Yohanes Pembaptis baru dipenggal, saudara, kepalanya. Kenapa Yohanes Pembaptis dipenggal? Karena dia terlalu populer. Membangkitkan kepercayaan baru, agama baru di situ zamannya, dianggap menistai pemerintah, memenggal Yohanes Pembaptis. Waktu itu sangat mencekamkan. Nah, Tuhan Yesus menemukan bersama murid-muridnya, mereka itu juga ikut populer kayak Yohanes Pembaptis, lalu dihadapkan dengan yang bahkan jumlah yang lebih banyak lagi. 5.000 kepala keluarga dengan 10.000 istri dan anak-anak. Waktunya malam pula. Bayangkan ya, itu baru saja mereka dengar berita yang sangat mencekam hati, loh, saudara. Bahwa Yohanes Pembaptis yang udah menjadi penginjil sebelum Tuhan Yesus datang. Ingat, dia membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Ya, dia yang memberitakan juru selamat akan datang. Dia yang mengabarkan berita Injil. Bayangkan, baru dipenggal jadi martir. Dan mereka dihadapkan dengan jemaat. Tapi justru disitulah, di tengah ketakutan itu. Banyak dari kita miss mungkin bahwa sebenarnya itu memberi makan 5.000 orang itu waktunya sangat gak tepat. Mereka bisa kepergok di rahasia sama tentara Romawi. Mereka bisa digotong masuk penjara semua. Padahal itu belum waktunya dari Tuhan Yesus. Tapi justru di tengah malam hari, udah makin sore, walaupun gak ada yang jual makanan, justru disitulah, di saat mencekam, hari sudah mulai gelap, malah 5.000 orang bisa makan 5 bakul roti dan 2 ikan. Amin. Tuhan mau mengajarkan kita, pengikut-pengikut kekasih Kristus, untuk beriman di tengah ketakutan kita. Yang bisa mengalahkan ketakutan kehidupan saudara adalah iman. Dan iman itu adalah iman yang dari Kristus. Bukan iman yang berdasarkan kekuatan pribadi kita. Nanti kita akan baca. Ya, kita masuk dalam kitab Matius pasal 14 ayat 22. Ya. Bisa dicatat juga ya kalau punya catatan. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Udah makan semua mukjizat, pulang. Murid-muridnya dia bilang, dahuluin saya ke seberang. Ini Tuhan Yesus udah kasih bocoran ke mereka. Mereka akan menemui Tuhan Yesus di seberang, dahului saya. Mereka jalan dulu. Tuhan Yesus sudah janjikan mereka akan ketemu Tuhan Yesus lagi. Amin. Walaupun Tuhan Yesus enggak pergi sama-sama mereka. Ya kan? Paulus juga pernah bilang di Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Rasul Paulus bilang, kasih itu dengan Tuhan Yesus nggak ada yang bisa pisahkan. Ya. Nah, ini diuji nih murid-murid Tuhan Yesus. Apa yang Rasul Paulus kemudian katakan kemudian hari di kitab Roma. Pada saat itu Tuhan Yesus ingin menguji apakah kita percaya ketika Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk pergi ke satu tempat, nanti ketemu di ujung-ujungnya ketemu kita. Mereka mau diuji, ada nggak mereka berasa mereka terpisah dengan Tuhan Yesus Kristus. Ingat, ya, iman itu tidak menghilangkan gangguan dalam hidup kita. Ya, tetapi justru iman membantu kita fokus ketika masalah itu ada. Ya, tolong dicatat. Iman itu bukan menggantikan masalah, tapi iman itu membuat kita memindahkan perhatian kita kepada yang seharusnya. Kalau kita beriman kepada Kristus, begitu ada masalah, kita harus mikir dan melihat Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara langsung melihat apa yang saudara punya untuk menyelesaikan masalah saudara, berarti iman saudara masih bertumpu kepada apa yang saudara miliki, bukan beriman dalam Kristus. Ini yang Tuhan Yesus ingin ajarkan nanti. Ya? Bang, udah masuk, aku malu lah. Bener nih. Alkitab lalu menunjukkan bahwa Yesus membuat mereka pergi ke arah badai. Ya, bagaimana kita tahu kalau Tuhan Yesus kanan? Ya, tolong di mute ya, kanan. Yang belum mute. Kita lagi rekaman khotbah. Tolong thank you. kita tahu, bagaimana kita tahu Tuhan Yesus yang sengaja menyuruh mereka menuju badai? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan 100%. Dia Maha tahu, benar? Amin. Walaupun Tuhan Amen. Yesus nggak ada apps yang ada weather channel, yang ada cuaca, tapi tahu nggak? Tuhan Yesus tahu nggak di seberang situ bakalan ada badai nanti? Tahu. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus Maha tahu. Ya, dia tahu akan ada badai dalam perjalanan mereka di seberang. Nggak ada sesuatu pun yang mengejutkan Tuhan Yesus. Ya, malah dikatakan setelah itu di ayat 23 sampai 24, ya. Dikatakan Tuhan Yesus naik ke gunung, ya, firman Tuhan. Dan setelah orang banyak itu disuruh pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berada mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Angin sakal itu sangat menyeramkan. Ya, bayangkan, banyak dari murid Tuhan Yesus itu latar belakangnya adalah nelayan. Nelayan aja yang udah biasa dengan perahu dan ombak, takut dengan angin sakal. Berarti keadaannya tuh benar-benar seram, saudara. Nah, ini menarik, saudara, ya. Tuhan Yesus naik ke gunung untuk berdoa. Ada dua yang kita bisa belajari di situ. Secara fisik, naik ke gunung berarti Tuhan Yesus ada di tempat yang lebih tinggi, benar? Dan danau biasanya lebih rendah di bawah, benar? Berarti Tuhan Yesus secara fisik matanya bisa melihat perahunya yang sudah beberapa mil. Karena dia ada di atas. Berarti Tuhan Yesus walaupun murid-muridnya sudah pergi menuju badai dan terdengar terombang-ambing, Tuhan Yesus secara fisik bisa melihat mereka. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus juga berdoa. Berarti Tuhan Yesus tahu mereka sedang menghadapi gelombang, tapi Tuhan Yesus juga berdoa saat itu. Dan dia pasti berdoa untuk murid-muridnya yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Untuk keselamatan murid-muridnya. Ingat itu. Ya. Tuhan Yesus walaupun dia membiarkan murid-muridnya menuju. Banyak orang bilang, kenapa Tuhan Yesus sengaja membuat mereka hampir tenggelam. Tapi Tuhan Yesus penuh perhatian. Secara fisik mereka, dia bisa melihat. Dan dia juga mendoakan secara spiritual. Ya. Jadi saudara bayangkan. Pada saat itu gelombang sudah memulai. Ya. Ada badai yang mengamuk, menakutkan, mengkhawatirkan, memekakkan telinga, ya. Dulu waktu di Al-Wab Villa, pastor pernah bawakan berbagai macam badai. Ada badai yang sangat menakutkan, kita enggak bisa tahu apa yang kita harus dengar. Yang sangat-sangat membuat, you know, pernah enggak saudara menghadapi masalah dalam hidup ini? Begitu banyak masukan dalam pikiran saudara, saudara nggak tahu mana suara Tuhan. Badai kadangkala bisa memekakkan telinga. Badai di Arab paling banyak badai pasir. Badai pasir itu memburamkan mata kita. Kita sepertinya nggak tahu mana jalan yang harus kita lewati. Ada badai api, saudara. Badai api itu kelihatan dari mata dan panas. Menakutkan kita. Badai itu membuat kita lemah jiwanya. Jadi berbagai macam badai itu bisa kita bandingkan. Badai itu analogi, saudara. Ya, COVID di tengah-tengah pandemik. Tadi Pastor cerita sebentar. Ya, bekas senior kita sedang associate director di Bank Atagraha meninggal karena COVID, saudara. Ya, jadi hati-hati, ya. Kita harus jaga kesehatan kita, ya. Rentan memang yang sudah 50-an ke atas itu rentan dengan COVID, ya. Kita doakan. Kita catat di sini, Yesus bukan bertujuan atau tugas Yesus untuk menghentikan angin. Tapi bisa nggak Tuhan Yesus menghentikan angin itu? Bisa, saudara. Dia bisa bilang dari atas gunung berhenti, bisa, saudara. Tapi di tengah perjalanan iman kita, bukanlah tujuan Tuhan Yesus Kristus untuk mengambil badai itu dari hidup kita. Supaya saudara bertumbuh. Kalau saudara beriman hanya karena iman itu bangkit ketika badai itu enggak ada, berarti iman saudara tergantung dari badai. Tetapi kalau saudara bisa menang, tetap beriman kepada Tuhan di tengah badai, itu berarti saudara, iman saudara naik satu tingkat lebih lagi. Nanti kita akan lihat buktinya. Tuhan Yesus bukannya pelit mujizat. Enggak sama sekali. Nanti kita lihat buktinya. Tuhan itu generous. Kan ada yang bilang, ini Tuhan Yesus kok ini, kenapa sih? Itu kalau saudara pelajarin ya, Tuhan Yesus nanti kan datang tuh, nyamperin mereka dengan perahu. Itu tuh di paruh keempat. Jadi di bangsa Yahudi, 6 sampai jam 9 malam itu penjagaan malam ke-1. Dari jam 9 malam sampai tengah malam jam 12, itu penjagaan kedua. Dari midnight jam 12 sampai jam 3 pagi, itu penjagaan ketiga. Tuhan Yesus nyamperin mereka, nolongin mereka, itu di penjagaan yang keempat, antara jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Itu lagi gelap-gelapnya, saudara. Tapi justru disitulah iman mereka diuji. Nanti kita akan pelajari. Ya. Matius 14 ayat 25, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. 3 malam, permulaan apa penjagaan yang keempat tadi ya. Berarti itu udah mereka udah berjam-jam mengalami ombak-ambing dom apa badai kehidupan. Berapa bulan kita sudah mengalami COVID pandemic, goncangan badai? Ada yang ingat? Mulai dari bulan Maret ya di Indonesia ya, paling enggak di Cina mungkin bulan Januari atau Februari udah mulai. Paling enggak di Indonesia kalau kita sebagai patokannya Indonesia 18 Maret pasti ingat. Sudah 7 bulan. 8 bulan mungkin. Ya. Di sini Yesus menunggu sampai fajar ya jam 3 malam, waktu paling gelap, dia menunggu sampai murid-muridnya mengalami badai yang lama. Dia enggak segera datang untuk menyingkirkan badai, Saudara. Ya. Ini kita itu punya iman, bukan beriman supaya badai itu hilang. Tuhan Yesus ingin mengajarkan sekali lagi, kita beriman kepada Kristus walaupun ada badai yang masih bergelora. Ini yang Tuhan Yesus ingin ajarkan. Ya. Tuhan Yesus mau ketika dia datang, ketakutan kita diganti oleh iman kita kepada Kristus. Di sini saatnya pertandingan itu ada. Pilihannya di situ. Di tengah badai, ingat loh, Tuhan Yesus jam 3 pagi itu badai masih bergelora. Ya, buktinya Petrus aja sempat takut, dia kan waktu jalan di atas air, badai lagi bergelora. COVID pandemik lagi bergelora. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang gajinya harus dipotong, banyak yang harus mulai bisnis karena enggak digaji lagi, dia harus cari akal untuk cari bisnis lagi. Banyak yang kena korban, sanak keluarga meninggal karena COVID. Badai. Tuhan Yesus datang saat ini pada saudara. Ya. Apa yang menjadi pilihan kita sekarang? Ada angin di satu sisi, ada sang firman. Ada yang saudara bisa rasakan, bising, takut, mengerikan, putus asa. Tapi saudara ada di lain pihak, saudara tahu apa yang saudara tahu, ada Tuhan Yesus yang mati buat saudara. Tahu ada Tuhan Yesus yang sudah menyediakan tempat yang bagus di surga bagi saudara. Itu pilihannya dalam hidup ini. Saudara harus hidup dalam ketakutan atau saudara hidup dalam beriman. Kembali lagi, beriman tidak menjanjikan saudara gak ada masalah dalam hidup ini. Buktinya murid-muridnya Tuhan Yesus, ikut Tuhan Yesus gak gampang. 6 jam, 7 jam, 8 jam berombang ambing di tengah laut. Tuhan Yesus hadir pun disangka setan. Di tengah kebaikan. Bayangkan. Hilang atau tidak hilangnya masalah dalam hidup saudara, itu tidak membuktikan bahwa Tuhan Yesus ada atau tidak dalam hidup saudara. Pastor ulang ya. Masalah saudara, walaupun tetap ada, tetap menakutkan, itu bukan membuktikan bahwa Tuhan Yesus nggak ada dalam hidup saudara. Masalah nggak bisa mendefinisikan sang pencipta. Mau ada masalah atau tidak ada masalah dalam hidup ini, itu nggak bisa mendefinisikan Tuhan campur tangan atau tidak. Amin. Tuhan akan selalu menjaga hidup saudara. Walaupun secara mata keadaan menjadi lebih parah sekalipun. Kenapa lebih parah? Coba kita baca. Ya. Ketika murid-muridnya, ayat 26, Matius 14 ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Bayangkan. Ya. Ini hadirat Tuhan loh. Hadir loh. Di tengah murid-murid loh. Tapi sekali lagi Tuhan Yesus ingin ajarkan. Ini agak dalam, saudara. Tuhan Yesus hadir pun keadaan belum tentu langsung menjadi baik. Tapi seringkali, apa yang kita pelajarin di sini, malah keadaan menjadi lebih menakutkan, saudara. Mereka sama-sama teriak hantu, berarti saat itu memang keadaan sangat-sangat domba, apa ombaknya itu sangat kencang, sampai wajah Tuhan Yesus pun gak kelihatan. Tapi ada orang berjalan di atas air, itu gak masuk akal. Dianggap setan. Itu hantu. Semuanya teriak-teriak ketakutan. Kadangkala itulah kenyataannya, saudara. Di tengah badai kehidupan, ketika bantuan datang dari Tuhan sekalipun, kadangkala kitanya itu lebih lemah lagi. Ya. Kadangkala itu keadaan harus menjadi lebih buruk lagi baru kita ngelihat titik terangnya, saudara. Tapi gak apa-apa. Tuhan izinkan kita mengalami hal-hal seperti itu supaya ketika Tuhan tolong, iman kita tuh yang dibangkitkan itu menjadi sangat-sangat berakar di dalam Tuhan. Bayangkan. Ya. Kalau seorang anak waktu berjalan-jalan, ya dari merangkak sampai berjalan, dia nggak pernah ngerasakan sakitnya kalau jatuh. Ya. Dia nggak akan benar-benar kuat waktu berjalan. Dia nggak akan benar-benar berhati-hati waktu dia berjalan. Ya. Ayat 27-36 adalah babak penutupnya, saudara. Ya. Kita dihadapkan oleh kepilihan di sini. Ya. Berkata kepada mereka. Matius 14:27-36. Ya, pastor nggak bacakan semua. Ini adalah bagian penutupnya. Dalam kehidupan kita, kita sering dihadapi itu. Ya. Petrus, segegabahnya Petrus, tapi dia memiliki iman. Masih memiliki iman. Dia berkata, "Kal Tuhan Yesus, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu." Ini pinter, saudara. Petrus melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Kenapa? Dia nggak nanya, buktikan kalau itu Tuhan, kamu bilang itu Tuhan. Enggak. Dia bilang, Tuhan perintahkan aku. Dia ini tipe orang yang apa? Yang taat, saudara. Walaupun nggak pinter-pinter banget, kata orang. Ya, Petrus itu ngomong duluan, baru mikir. Ya, Petrus itu kan sering dikritik kayak gitu. Ngomongnya cepat, baru mikir belakangan. Tapi yang di sini, dia cuma minta iman yang taat. Tuhan, kalau itu Tuhan, suruh aku datang. Dia minta Tuhan untuk perintahin dia. Dan Tuhan Yesus katakan satu. Inilah Sang Juru Selamat kita. Kadangkala cukup satu kata, saudara, dari Juru Selamat kita. Cukup satu firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bisa merubah kehidupan kita. Petrus hidupnya dirubah saat itu. Tuhan Yesus cuma katakan satu. Datanglah. Dia gak bilang, Petrus datanglah. Sebenarnya datanglah itu undangan. Kalau semua dari selain Petrus keluar dari perahu itu jalan ke atas air, semuanya bisa gak jalan di atas air? Bisa, saudara. Tuhan bisa. Yesus bilang, datanglah. Tapi cuma Petrus yang meresponi dan berani jalan. Ya? Saudara tahu ceritanya ya. Lalu matanya melihat kepada yang lain, badai masih berisik, masih menyeramkan, angin sakal. Dia tenggelam, saudara. Setengah badan tenggelam, dia teriak, Tuhan, tolonglah aku. Lalu firman Tuhan di ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Satu poin, iman bisa berkurang. Iman bisa menjadi lemah ketika kita mulai menerima ketakutan. Iman bisa berkurang ketika kita mulai masuk tuh yang namanya negatif-negatif dari dunia. Yang membuat kita tertuduh, yang membuat kita kekhawatiran, yang membuat kita lemah jantung. Itu bisa membuat kita kurang percaya. Mengapa engkau bimbang? Hati-hati. Perlu sang suami dekat-dekatlah dengan istri. Ya. Kalau mau memutuskan hal-hal yang susah, mendingan berdua. Ya. Seringkali kalau pasturnya agak emosi, kalau enggak ada masalah udah khawatiran, kalau sama Cik Lydia yang nenangin, yang dia yang pegangin semangatnya supaya tetap ayo maju terus. Perlu sang suami sang istri. Ya, kadangkala ya 1 dari 10 lah pastor yang nguatin cili dia. Ya. Kadangkala ya pastor lebih tahu dikit untuk satu masalah bisa nenangin dia. Ya, tapi seringkali dia yang nenangin pastor karena suami cowok itu kadang-kadang emosi, langsung pakai otak, langsung ambil analisa apalagi di bank ngurusin banyak pinjaman perusahaan. Langsung tahu ini worst case-nya apa nih, ini yang paling buruk ini nih, yang paling rata-rata ini nih, ini yang terbaiknya ini nih. Langsung dianalisa kadang-kadang pakai otak. Tapi kalau saat itu murid-muridnya pakai otak, takut semua, nggak ada yang berani. Tuhan Yesus bilang datanglah, cuma Petrus, rupanya Petrus nggak pakai otak. Ya, bercanda ya Pak Saudara ya, Petrus itu ngomong dulu baru mikir. Ada yang bilang Petrus itu otaknya agak slow. Tapi Tuhan Yesus sayang Petrus. Waktu Tuhan Yesus bilang datanglah, dia enggak bilang lain sama Lazarus. Lazarus bilang kalau waktu dibangkitin sama Tuhan, by the way, timingnya Tuhan di Lazarus itu baik apa enggak? Enggak juga. Martha dan Maria percaya kebangkitan, percaya. Tapi dia bilang, "Iya, aku tahu." Lazarus nanti akan dibangkitkan ke saat Maranatha. Mereka percaya kebangkitan orang mati. Tapi mereka gak percaya Tuhan Yesus yang bisa bangkitkan mereka. Karena Tuhan Yesus pilih waktu yang sangat-sangat gak bagus. Bayangin loh. Ngebangkitin orang 4 hari udah mati. Itu udah ada belatungnya kali Lazarus. Tapi emang gitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau engkau beriman bukan berdasarkan waktumu. Maria dan Martha diizinkan beriman kepada Kristus sekalipun waktunya enggak tepat. Udah dikubur, udah bau minta ampun. Ya, ya kembali lagi ke tadi, ya. Lazarus bangkitlah, itu khusus Lazarus yang bangkit. Ya kan? Tapi pada saat perahu itu, Tuhan Yesus bilang, datanglah. Semuanya bisa, cuma Petrus. Rupanya kadangkala kita ini terlalu banyak pakai logika. Ketakutan itu selalu yang duluan, kalau lagi ada masalah. Hati-hati. Gak apa-apa, saudara. Ya, poinnya dicatat ini. Gak apa-apa kalau ada masalah, takut duluan, gak apa-apa. Tapi jangan lama-lama dipenjara oleh ketakutan. Murid-murid Tuhan Yesus semua serempak ketakutan itu hantu. Itu karena pakai logika. Karena itu yang paling gampang. Manusia nggak bisa jalan di atas air ketika nyala jalan di atas. Tuhan nggak kelihatan siapa. Waktu itu Tuhan Yesus bilang mungkin saat itu rambutnya agak panjang kali. Tambah serem, ditiup angin lagi. Takut. Tapi disinilah. Iman itu nggak menggantung kepada perasaan, tapi iman bergantung kepada siapa engkau memfokuskan perhatianmu saat ada masalah itu. Petrus fokusnya ke Tuhan Yesus. Kalau engkau itu Tuhan Yesus, suruh aku datang. Ya. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Tuhan Yesus naik ke perahu, angin redahlah. Hadirat Tuhan tetap punya kuasa. Tuhan Yesus naik ke perahu, Tuhan Yesus nggak bilang apa-apa, anginnya redah. Yesus Tuhan kita, catat baik-baik. Dia memiliki kuasa yang absolut mutlak. Waktu di tangan Tuhan nggak ada yang bisa mengatur. Tapi kalau kita tetap bersama Kristus, kita merasakan kuasa dari hadirat Tuhan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anaknya Allah. Kalau di dunia, apalagi di Indonesia, kita pernah kenal UUD. Ujung-ujungnya duit. Kian. Kalau Tuhan Yesus, kalau saudara lihat, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Mau 7 bulan, 8 bulan COVID, tahun 2020 adalah tahun kemuliaan bagi Tuhan. Kita sudah canangkan, kita sudah aminkan, terserah dari kita mau hidup dalam takut atau dalam iman. Amin. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Pastor mau tutup dengan ini. Ya. Banyak kali kalau kita nggak menyelesaikan baca mukjizat Tuhan ini, nggak sampai ayat 36 ini, banyak dari kita bilang kenapa Tuhan Yesus itu lumayan apa? Kenapa nggak kasih mukjizatnya itu dari awal? Rupanya Tuhan Yesus ingin setiap mereka yang lebih dekat kepada Tuhan Yesus mengalami iman pertumbuhan yang lebih dahsyat lagi. Saudara kebayang gak murid-muridnya itu level imannya itu setelah melewati badai dan mereka diselamatkan dan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah perahu mereka. Itu mereka akan ingat seumur hidup. Ya. Pastor pernah bersaksi sama Cili dia. 20 tahun kita doa tentang papa untuk terima Tuhan Yesus. Kita sampai bilang, kita gak mau bernasar ya, Tuhan Yesus bilang jangan bernasar ya. Tapi kita bilang, aduh ini aku gak mau lagi meragukan Tuhan. Doa yang 20 tahun dijawab. Gak pernah kebayang papa yang dulu percaya keyakinan punya bait sendiri, nyembah patung, bisa lepas terima Tuhan Yesus dibaptis sampai hari ini bisa doa. Dunia lagi COVID, malah papa mama hidup higienis, jaga kesehatan di dalam kamar, kita bisa perjamuan kudus hampir setiap minggu, gak pernah miss. Ya, kadangkala pelajaran iman itu justru di tengah masalah. Itu yang Tuhan Yesus mau. Nah, untuk menjawab apakah Tuhan kita masih Tuhan yang sangat generous, sangat berbesar hati, ini buktinya, saudara, di ayat 36. Siapa bilang Tuhan kita itu pelit mukjizat? Siapa bilang ikut Tuhan? Enggak. Saudara ingat cerita yang paling terkenal, wanita dengan masalah pendarahan, dia pegang jubah Tuhan Yesus jadi sembuh? Di antara kerumunan, satu wanita pegang jubah Tuhan Yesus, sembuh. Tuhan Yesus bilang, siapa yang menyentuh? Karena dia merasakan kuasanya keluar dari tubuhnya. Yang ini Tuhan Yesus saking sukacitanya. Dia telah membangkitkan iman para murid-muridnya. Setelah mereka sampai di seberang sana, Bayangkan, pastu baca ulang lagi ya. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Saudara, baca lagi ayat yang terakhir itu. Tuhan saking penuh sukacitanya, ya, nama Tuhan dimuliakan, dia bisa membangkitkan iman murid-muridnya, ya. Itu siapapun yang memegang jubah Yesus saat itu sembuh. Bandingkan dengan hanya satu wanita yang sembuh. Ya. Tuhan kita tetap Tuhan yang mau memberikan mukjizat. Bukannya saudara harus sampai mati dulu. Ini jangan ditangkap seperti itu. Sampai hampir mati baru Tuhan Yesus tolong. Enggak. Tuhan tetap Tuhan yang bisa menyembuhkan. Itu semua diselamatkan. Semua disembuhkan. Pegang jubah Kristus. Masuk kebayang nih. Yang sakitnya tuh banyak datang, semua pegang. Bayangin, pegang sembuh. Gak cuma satu wanita loh. Ya. Tuhan pengen tunjukkan, dia Allah yang bisa menyembuhkan semua. Tapi gak semua perjalanan iman itu hanya bisa dilakukan kepada mereka yang dekat dan mengikuti Tuhan. Amin. Tuhan gak mau cuma kita nerima kesembuhan. Tapi Tuhan mau kita melewati bagian hidup kita yang gelap, menakutkan, yang hampir mati sekalipun, kita tetap pegang Tuhan. Karena ketika saudara menang, rasanya itu luar biasa, iman yang sudah dijawab Tuhan. Saudara gak akan ragu-ragu lagi. Begitu dunia penuh suara, berita yang miring, omnibus law, demo sana-sini, bakar sana-sini, Amerika bakar sana-sini, itu gak akan mengganggu sampai iman. Begitu ada masalah kiri kanan, melihat banyak orang yang masih sogok menyogok, banyak orang sikut menyikut politik di tempat kerja. Orang satu tumbang karena COVID. Mata kita seakan-akan membuat kita takut melihat kenyataan kehidupan ini. Saudara tetap bisa beriman. Tuhanku pernah menjawab doaku. Sepanjang 20 tahun sekalipun, aku tahu dia juga akan membawa aku lewat dari masalah ini. Amin. Amin. Amin. Nama Tuhan. Amen. Semoga ini menguatkan kita semua. Tuhan. Tuhan Yesus ingin saudara mengalami kebangkitan iman itu. Ingat, iman itu nggak bisa sama-sama dengan ketakutan. Saudara mau hidup dalam ketakutan atau iman? Dan di tengah-tengahnya jangan bimbang. Bimbang itu melemahkan iman. Percayanya harus penuh. Kalau kurang percaya, imannya kecil, ketakutan. Tuhan tolong nggak waktu kita takut? Tuhan tolong juga. Ya kan? Tapi kalau bisa Tuhan tolong tanpa kita teriak ketakutan, ya lebih baik lagi. Amin. Yuk kita tundukkan kepala kita. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu sore hari ini. Kami ucap syukur Tuhan. Kami dipertemukan jalur kehidupan kami. Sudah 7 tahun lebih lamanya Tuhan, Kau memulai kami di gereja First Love Fellowship Church Tuhan. Sungguh Tuhan, kalau kami hari ini boleh berbakti di antara bangsa-bangsa dari Inggris, Indonesia, Malaysia, dari Qatar Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau memiliki rancangan yang baik dalam hidup kami. Seperti Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang, kami tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapa, kami mau pegang firman ini, ya dan amin buat kami. Kami tahu sekarang bahwa Tuhan Allah kami turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan Yesus, yaitu bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kami terima Tuhan. Cukup satu firman ini kami mau Tuhan. Cukup satu kata dari Engkau, datanglah. Kami mau datang kepada Engkau, Tuhan. Tuhan, bejana iman kami, kami mau masukkan iman Tuhan Yesus Kristus, sehingga kuat kuasa Kristus ada dalam iman kami. Tuhan, kami mau pilih iman. Ajar kami sensitif, Tuhan. Kadangkala dunia atau iblis melemparkan keraguan-keraguan buat kami untuk bimbang untuk terpalingkan perhatian kami dari pada Engkau. Ajar kami untuk sensitif, Tuhan. Dan ajar kami untuk berbalik mata kami menuju kepada Engkau. Karena disitulah iman kami mulai bangkit dan menuju kepada kemenangan. Karena kami tahu, setiap masalah dalam hidup ini, tujuannya baik buat kami. Di dalam nama Yesus Kristus, apapun yang Kau izinkan terjadi, sekalipun kami harus melewati 8-7 jam badai, sampai menunggu jam 3 pagi pun, Tuhan toh akhirnya menolong kami juga. Tapi disitulah kemenangan yang sesungguhnya. Kalau kami tetap setia, terbukti setia pada waktunya. Tuhan, ajar kami untuk enggak hanya beriman kepada kebenaran firman Tuhan yang kami tahu secara pikiran kami, Tuhan. Tapi kami juga mau membangkitkan iman kami berdasarkan waktunya, Tuhan. Kadangkala kami merasa terusik, Tuhan. Kalau apa yang kami doakan, apa yang kami inginkan, waktunya enggak cocok dengan kejadian yang kami inginkan. Tapi kami mau, Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kuasa atas waktu kehidupan kami. Hidup kami pun di muka bumi ini tergantung Tuhan. Ajar kami, Tuhan, naik satu level lebih tinggi lagi hari ini. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena kami tahu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau, Tuhan. Bagi kami yang terpanggil sesuai dengan rancangan-Mu, Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, gak ada satupun firman Tuhan hari ini yang dicuri oleh iblis. Tetap berakar dalam hidup kami, ya dan amin. Dan kami mau Tuhan, kami dan seisi rumah kami dibangkitkan iman di dalam Kristus. Iman yang menyelamatkan, iman yang menyembuhkan, iman yang membangkitkan semangat dan pengharapan. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima semuanya ini dan semua umat yang percaya katakan... Amin. Kita beri kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom.